sanding wong liyo sak tenane aku ra lilo mergo kepacut tresno kali tresno eng janji saiki podo ngelarani nanging ati ra iso ngapusi sliramu sing tak tresnani Tresno amung dadi kenang.